Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد كمسلمين مسلمات para hadirin di Masjid Al-Hasanah rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar Radio Muslim serta pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan masih kita pada dosa yang ketiga secara urutan penomoran, walaupun telah kita tegaskan bahwa dosa ketiga ini sebetulnya lebih berbahaya dari dosa yang nomor dua. Jadi yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah pembunuhan, dan yang ketiga adalah sihir. Sebagaimana telah kita tegaskan bahwa sihir ini jauh lebih berbahaya daripada pembunuhan. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu telah kita terangkan tentang beberapa jenis sihir, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukuman tukang sihir, hukuman bagi tukang sihir. Disebutkan oleh penulis Syekh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu rahmatan wasiah di dalam kitab beliau Al-Kabair, melanjutkan pembahasan yang lalu, beliau mengatakan wa haddus sahiri al-qatlu, dan hukuman bagi seorang tukang sihir adalah al-qatlu, hukuman mati. Hukuman bagi tukang sihir adalah hukuman mati, pidana mati. Li'annahu kufrun billah. Kenapa sampai demikian dahsyatnya? Karena amaliyah sihir, perbuatan sihir itu adalah perbuatan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Kalau di sini juga disebutkan audhara al-kufra atau mendekati kekufuran. Ini sebenarnya kata-kata yang tidak perlu. Karena memang sihir itu adalah kufur. Termasuk 7 dosa yang paling berbahaya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang menghancurkan, ya, menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Fadzakara minha sihru. Di antaranya atau fadzakara minha sihra. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 adalah perbuatan sihir. Falyattaqil 'abdu rabbahu. Hendaklah seorang hamba betul-betul bertakwa, takut kepada Allah Ta'ala. Wala yadkhulu fima yakhsaru bihi dunya wal akhirah. Janganlah dia terjerumus ke dalam perbuatan yang merugikan dia baik dunia ataupun akhirat. Dunia rugi. Nah, orang pada takut sama tukang sihir. Ya. dan dia menjadi orang yang zalim, dan orang zalim pembalasannya jauh lebih cepat dari dosa yang lain. Jadi dia ditakuti orang, kemudian balasan hukuman orang yang zalim itu jauh lebih cepat daripada dosa-dosa yang lain. Belum lagi kehidupannya itu adalah kehidupan yang tidak tenang, karena dia menjadi hamba syaitan. Banyak tuntutan dari majikannya, hidupnya enggak tenang. Ada di antara dukun saya pernah kenal, dia enggak pernah mandi. Ini gimana orang sepanjang hidupnya tidak mandi? Supaya apa? Ilmunya tidak luntur, mengalir bersama daki di tubuhnya. Berarti kan hidupnya enggak nyaman. Gimana dalam kondisi berkeringat, bau, enggak boleh mandi. Allahul musta'an. Kemudian belum lagi kalau dia dihukum mati, nah, dunianya hancur. Jadi dia tidak disukai orang, akan dapat balasan kezaliman dengan segera. Kemudian hidupnya apa? Serba susah. Kadang rumahnya itu jauh lebih berantakan. Nah, dia adalah penghamba syaitan, jadi kotor. Dia sering menyendiri di tempat gelapnya untuk memperkuat ilmu sihirnya. Kemudian yang selanjutnya adalah belum kalau ketahuan sebagai tukang sihir, kemudian mendapatkan hukuman mati. Sebagaimana di Arab Saudi. Di negara Arab Saudi itu sihir tidak dibiarkan begitu saja. Kalau kita di negara, sebagian negara lain, tukang sihir masih bisa promo. Kalau di sana kan jadi tangkapan gratis itu. Ya. Kalau di sini bisa orang promo tentang kemampuan dia. Tapi kalau di negara Arab Saudi tidak bisa. Bahkan di antara penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang masalah An-Nusrah. Nusrah itu adalah membuka sihir dengan sihir. Jadi kalau ada orang kesihir, dia datangi dukun, tukang sihir. Si A menyihir. Kemudian nanti korbannya datang ke B. B juga tukang sihir. Minta untuk dibuka sihirnya oleh sesama tukang sihir. Kata Syekh Abdul Razak, tidak boleh seperti ini. Hulus sihir bisihir haram. Ya, ini membongkar sihir dengan sihir semisal itu haram. Berobatnya ke tukang sihir. Jurusnya sama, jadi bisa membongkar. Tapi kalau membongkar sihir dengan ruqyah syariah, dengan Al-Quran, tidak ada masalah. Tapi kalau orang terkena sihir, kemudian berobat ke tukang sihir yang lain untuk diobati dengan sihir juga, tidak boleh. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, orang yang seperti ini harusnya kalau tahu ada tukang sihir dilaporkan, bukan kok malah berobat. Jadi tukang sihir di sana itu enggak pernah apa? Enggak pernah tenang hidupnya, dikejar-kejar. Prakteknya sembunyi-sembunyi. Janjiannya sembunyi-sembunyi. Ala kulli hal, yang jelas kata Syekh, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, janganlah seorang itu menjerumuskan dirinya ke dalam sebuah perbuatan yang bisa menyebabkan dia rugi dunia dan akhirat. Adapun di akhirat, dia dihukumi sebagai orang kafir. Di dunia tadi apa? Dibenci orang, sampai kalau ketahuan orang bisa dipenggal, dihukum mati oleh yang berkuasa. Ya. Hilang kesempatan hidupnya. Itu dunia. Akhirat, dia enggak dapat bagian. Ini hukuman seorang tukang sihir. Ada satu hal yang belum saya sampaikan dahulu tentang pengambilan hukum bahwa tukang sihir itu adalah kafir. Ya. Tukang sihir atau orang yang mempelajari sihir itu kafir. Keluar dari agama Islam. Ya. Di awal pembahasan sihir disebutkan di dalam syarah oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr bahwa tukang sihir itu apabila dilihat dari surat Al-Baqarah 101-103. Apabila kita melihat surat Al-Baqarah 101-103, maka jelas sekali hukumannya atau dia menjadi orang kafir. Orang yang keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Al-Baqarah ayat berbatkan hukuman mati. Yang pertama, dari tujuh sisi ya, adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Baqarah 101. Allah berfirman, وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul, utusan dari sisi Allah, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, yang membenarkan kitab suci yang ada di sisi mereka. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Maka sekelompok dari orang-orang ahlul kitab, نَبَذَ, membuang. Membuang kitabullah. Membuang Al-Quran. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, di belakang mereka. Dibuang, ditinggalkan, dicuekin. Dicuekin, diacuhkan. Dibuang. Kata Fadilatul Syekh, dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat berapa? 101. Jelas sekali, orang tukang sihir itu kafir. Kenapa? Karena seseorang tidaklah menjadi tukang sihir, kecuali dia harus membuang Al-Quran. Nabadha fariqu minal ladina utul kitaba kitaballah wa ra'a dhuhurihim. Itu langkah pertama. Jadi ini proses kisah menuju 102. 102 kita sudah pernah bahas. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru yu'allimuna nasa sihar. Itu nanti insya Allah juga akan dibahas. Jadi ayat 101, kalau di dalam Al-Quran, Mushaf yang Madinah itu, 102 itu di halaman sebelah kiri. Betul ya? Halaman sebelah kiri paling atas. Kalau di HP bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah. Bisa juga enggak kelihatan. Nah, yang 101 itu di pojok bawah. 101 di pojok bawah. Ini berkaitan nih. Jadi proses mereka itu sampai ke 102, langkah pertama Quran dibuang. Mereka menghina Al-Quran. Bala yakunu illa bimtihan. Tidak mungkin sihir itu terjadi kecuali dengan menghinakan Al-Quran. Kata Syekh, wa mimma yataqarrabu bihi sahiru li syaitan liyatamakkan fi sihir. Di antara cara tukang sihir mendekatkan diri, mengakrabkan diri kepada syaitan, supaya dia bisa menguasai sihir adalah imtihanul Quran. Menghina Al-Quran. Kayaknya pernah saya ceritakan. Al-Quran dijadikan injekan di kamar kecil. Tataan. Diinjak dengan kakinya, kemudian dia buang hajat. Waliyadubillah. Ada Al-Quran yang direndam dengan air seni. Atau kalau yang kayaknya kecil-kecil, menulis rajah dari ayat-ayat Al-Quran, tapi kemudian diolesi dengan kotoran manusia. Atau nulisnya dengan darah haid. Atau di kertas yang sudah direndam dengan air seni. Atau kalau enggak itu semua, Enggak ditulis dengan darah haid, tulisnya dengan tinta biasa, kertasnya juga kertas biasa, meletakkannya, mohon maaf, ya, di bagian belahan, mohon maaf, pantat. Jadi dihinakan, intinya menghina. Semakin bisa seorang menghina Al-Quran, membuang Al-Quran, semakin tinggi ilmu sihirnya. Ini jelas kafir. Ini yang pertama. Dari sisi pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 101. Sisi yang kedua, Al-Baqarah 102, ini potongan-potongan. Yaitu firman Allah Ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u syaitan. Ayat ini menunjukkan bahwa untuk menjadi tukang sihir paling tidak ada dua tahap. Tahap pertama, buang Quran, hina Quran. Tahap kedua, ittiba'u syaitan. Wattaba'u, mereka mengikuti ma tatlu syayatinu, yang dibaca oleh syaitan di zaman kerajaannya Nabi Sulaiman. Ini sudah pernah kita ceritakan ya. Syaitan yang menyebar isu bahwa Nabi Sulaiman mewariskan ilmu apa? Sihir. Sehingga orang-orang Yahudi taunya Nabi Sulaiman adalah tukang sihir sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Heran mereka kok Sulaiman disebut-sebut sebagai nabi katanya. Setahu kami dia adalah tukang sihir. Baik. Di ayat ini Al-Baqarah 102 awal, ya, mereka mengikuti syaitan, jelas bahwa dua tahapan menjadi tukang sihir. Satu, membuang Quran, menghina Al-Quran, semakin menjauhkan diri dari Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran, terus tahap yang kedua, ikuti langkah syaitan. Jadi syaitan memberi ilham apa? Ya. Memberi bisikan apa? Itu diikuti. Dan mengikuti syaitan adalah peribadatan kepada syaitan. Mengikuti syaitan berarti beribadah kepada syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas kekufuran kepada Allah Ta'ala. Jelas. Ya, ini nomor dua, sisi dua. Sisi yang ketiga, kenapa kok tukang sihir bisa sampai derajat kafir? Adalah firman Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaimanu. Allah tegaskan, Sulaiman tidak kafir. Yang kafir siapa? Setan. Sulaiman tidak kafir, kenapa? Karena tidak mengajarkan sihir. Berarti diambil kesimpulan, yang mengajarkan sihir, dan Sulaiman tidak mengajarkan siapa? Nabi Sulaiman tidak mengajarkan apa? Sihir. Maka tidak kafir. Maka yang mengajarkan sihir, kafir. Ini dari tadi keluar kata kafir-kafir terus ya. Ngeri banget ini. Allahu musta'an. Tapi gimana lagi? Di sini ayatnya wa ma kafara Sulaiman. Terus mau saya terjemahkan gimana coba? Non muslim. Ada seorang kiai katanya, saya enggak tahu di apa? Di YouTube ya. Ada tulisan kiai di ada seorang kiai diprotes. Kiai, kok gampang-gampang sekali ngomong kafir-kafir, kafar-kafir. Kemudian sang kiai, sudahlah jangan dikofar kafirkan. Maksudnya lakum dinukum waliyadin, sudah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terus kiainya tanya, ayat lakum dinukum waliyadin itu di surat apa nak? Di surat Al-Kafirun. Apa arti surat Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Selesai tonduk, leh. Nyebut Allah dia sendiri juga tahu bahwasanya di dalam Al-Quran ada istilah kafir. Baik, kenapa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Dalam hal ini kita memang harus ada sisi kejelasan. Supaya orang gak coba-coba lagi masalah sihir. Anak-anak muda sekarang, ya, bukan sekarang saja, di zaman kita masih muda, itu senang sekali memiliki kemampuan di luar nalar. Ya. Padahal itu adalah salah satu jenis dari bagian sihir. Harus tegas. Baik. Di sini Nabi Sulaiman tidak kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengajarkan dan tidak mempelajari sihir. Maka yang mengajarkan dan yang mempelajari sihir tidak seperti Nabi Sulaiman, alias kufar. Dah kita aja rotok lembut. Ya, alias nama kufar. Baik. Ini ayat yang nomor atau sisi yang nomor apa? 3. Nabi Sulaiman jauh dari kekufuran. Sementara yang terjerumus ke dalam kekufuran berarti yang tidak seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak mempelajari sihir. Yang tidak seperti Nabi Sulaiman berarti yang mempelajari sihir. Nomor 4. Firman Allah Ta'ala, walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Melainkan syaitanlah yang kufur, yang kafir. Kenapa syaitan sampai dinyatakan kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Karena syaitanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Hanya jelas, yang mengajarkan dan yang belajar terjerumus ke dalam kekufuran. Mereka murid-muridnya syaitan, kata Syekh Abdul Razak. Ya. As-sahiru tilmidun li syayatin. Tukang sihir itu adalah muridnya para syaitan. Khirij li madrasatihim. Alumni madrasahnya syaitan. Apa gelarnya ya? Sarjana. Sarjana setan. Ya. Bukan SS. SSY. Syaitan. Allah mustahil. Baik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang merupakan dosa besar sekali ini, ya, yaitu apa? Sihir. Walakin asyayatina kafaru yu'allimunan nas. Baik. Yang kelima, kurang 3 berarti ya, 5, 6, 7. Yaitu firman Allah Ta'ala masih di dalam surat Al-Baqarah 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini pada kisahnya Harut dan Marut, dua malaikat yang diturunkan oleh Allah sebagai ujian untuk umat manusia. Dikatakan di sini oleh Allah Ta'ala, dan keduanya, yaitu Harut dan Marut, tidak mau mengajarkan sihir kepada siapapun. Tidak akan mengajarkan sihir kepada siapapun sampai dia mengingatkan orang tersebut. Orang-orang datang kepada Harut dan Marut, minta diajari apa? Sihir. Tapi sama Harut dan Marut dikatakan, innama nahnu fitnatun. Kami ini adalah ujian yang diturunkan oleh Allah untuk kalian. Fala takfur. Janganlah kalian kufur. Yaitu, janganlah kalian kufur dengan mempelajari apa? Sihir. Ya, janganlah kalian kufur dengan mempelajari sihir. Ini menunjukkan bahwa yang belajar sihir pasti melalui proses kekufuran. Di antaranya tadi dengan membuang apa? Membuang Al-Quran, menghina Al-Quran. Kemudian juga dengan mengikuti langkah syaitan. Yang keenam adalah firman Allah juga masih di dalam surat Al-Baqarah 102. Allah berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka itu yang mempelajari sihir sudah mengetahui bahwa orang yang mempelajari sihir ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada jatah baginya di akhirat. Artinya apa? Nol, nggak dapat jatah kenikmatan sama sekali. Artinya neraka. Nggak mungkin diancam dengan semacam ini, nggak ada jatah sama sekali di akhirat, kecuali dosa yang sangat besar yang bisa menjauhkan dirinya dari surga. Dikatakan di sini tidak dapat jatah sama sekali. Berarti selama-lamanya tidak dapat jatah alias kufur. Alias kufar. Na'udzubillah min dalik. Ya, orang yang tidak dapat jatah adalah orang-orang kufar. Makanannya juga makanannya ta'amul athim. Ya. Makanan-makanannya orang pendosa. Ya. Minumannya juga dari ghislin. Ghislin itu minuman penduduk neraka. Adalah perasan atau air yang menetes dari tubuh penduduk neraka. Kalau kita ketika terbakar, tubuhnya meleleh atau menetes darinya cairan-cairan. Nah, itu yang jadi minuman mereka. Allahumma musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Sementara makanannya adalah pohon apa? Pohon zakum, ta'amul athim. Ya. Pohon zakum yang bentuknya seperti kepala syayatin, ka'annaha ru'usu syayatin. Bentuknya mengerikan. Tidak membuat kenyang. Ya, na'am. Jadi enggak ada jatah kenikmatan. Ini menunjukkan para pelaku sihir, orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan sihir adalah orang-orang yang tidak dapat jatah di akhirat. Yang ketujuh dan terakhir, yaitu di dalam surat Al-Baqarah 103. Allah berfirman, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun." Seandainya mereka beriman, para tukang sihir, berarti ayat ini menunjukkan mereka tidak beriman. Seandainya mereka beriman. Berarti ayat ini menunjukkan mereka tidak beriman. Ya, ini jelas sekali dari tujuh sisi tadi bahwa tukang sihir itu betul-betul kufar. Maka layak ketika itu mendapatkan hukuman wahadus sahiri al-qatlu. Hukuman bagi seorang tukang sihir adalah apa tadi? Al-Qatlu, yaitu hukuman mati. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi melanjutkan dalam matan beliau. Beliau mengatakan, "Wa yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam," dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "haddus sahiri darbahu bisayf." Darbuhu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Artinya hukuman mati. Siapa yang melaksanakan? Pemerintah. Ini yang berkuasa, waliyul amr. Wa sahihu annahu min qawli jundub atau jundab, sama. Yang benar itu adalah perkataan jundab, sahabat. Wa qala Bajalah ibn Abadah, berkata Bajalah ibn Abadah, atana kitabu Umar, dari sahabat Umar, telah datang kepada kami surat dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qabla mautihi bisanah, 1 tahun sebelum meninggalnya Umar. Jadi menjelang pergantian ke tangan Utsman. Umar bin Khattab berarti menjadi khalifah yang kedua. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengirim surat kepada Bajalah bin Abdah. Beliau mengatakan dalam suratnya, "Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah." Tegakkanlah hukuman mati bagi seluruh tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini enggak pandang bulu. Allahu Akbar. Ya. Ini menunjukkan bahwa tukang sihir itu berbahaya. Hukumannya hukuman mati. Bahkan ulama mengatakan, "La taubata lis-sahiri." Tidak diterima taubatnya tukang sihir tukang sihir di kalangan manusia. Artinya, kalau seorang tukang sihir sudah ketangkap, kemudian dia mengatakan, baik, saya sekarang bertaubat. Maka perkataan itu tidak diterima. Paham maksudnya? Tidak menggugurkan hukuman. Hukuman tetap dijalankan. Itu yang artinya taubatnya tidak diterima. Jadi tidak ada maaf. Sudah ketangkap, dia tukang sihir. Masih sempat dipenjara dalam interogasi misalnya. Berapa hari gitu kan. Seminggu dipenjara sambil diinterogasi. Suruh nyebutkan bukti-bukti sihir dia, kemudian korban-korban sihirnya, sihir apa saja yang dilakukan. Akhirnya selama seminggu dia merenung di penjara. Iya ya, saya salah ya. Saya selama ini melakukan dosa besar. Kemudian dia bertobat pada Allah. Maka tobatnya tidak menggugurkan hukumannya. Bisa dipahami? Adapun urusan dia dengan Allah, kemungkinan diterima enggak tobatnya? Kemungkinan diterima atau tidak? Antara seorang hamba dengan Allah, kemungkinan diterima. Dia bertobat, itu urusan dia dengan Allah. Bisa saja Allah menerima taubatnya. Tapi dalam urusan hukuman, taubatnya enggak berlaku. Jadi tetap harus diterapkan hukuman mati. Ini bahayanya tukang sihir seperti itu sampai. Jadi ulama mengatakan, tukang sihir itu la yustatab. Tidak perlu dimintai untuk tobat ketika akan dieksekusi. Kalau dia bertobat, itu urusan dia dengan siapa? Allah. Adapun urusan dia dengan sesama manusia, tobatnya enggak diakui. Tetap penggal-penggal. Ini menunjukkan bahayanya tukang sihir. Itu istilah ulama yang mengatakan la taubata lisahir. Tidak ada taubat bagi tukang sihir. Jadi bukan berarti tobatnya enggak diterima Allah. Bisa saja tobatnya diterima Allah kalau dia benar-benar bertobat. Tapi kalau sesama manusia, maka ungkapan taubatnya tidak diterima. Tetap hukuman dijalankan. Karena kerusakannya luar biasa. Ini adalah hukuman bagi tukang sihir. Ya. Karena betapa besarnya bahaya sihir. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Udah masuk isya belum? Belum. Kita selesaikan beberapa kalimat dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga orang, la yadkhulunal jannah, yang tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang mudmin. Mudmin itu apa? Ngatuk. Ah, kecanduan. Betul, ngatuk ya. Ngatuk itu ngatok. Oh, ngatok. Tempat kita ngatuk. Enggak tahu istilahnya kok gitu ya, ngatuk. Ngatuk, kecanduan. Orang yang kecanduan khamr. Na'udzubillahi min dzalik. Khamr itu ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induknya segala perbuatan dosa. Makanya kalau ada orang kok jualan khamr, berarti dia adalah jualan apa? Perangsang dosa. Ya. Jualan induknya dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Anu cuma cicip-cicip kok enggak sampai mabuk. Walaupun cuma cicip. Sak sendok. Rong sendok. Tapi kalau sesendok itu kalau diminum banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Setiap khamr yang ketika diminum dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka minumnya walaupun sedikit saja itu haram. Biasanya orang mabuk itu kalau udah minum berapa? 5 gelas? 4 gelas? Tergantung. Tergantung kebiasaan orang itu. Mungkin 2 gelas mabuk dia. Maka setetes pun haram diminum khamr itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang kecandu khamr, ancamannya tidak masuk surga. Wa qati'u rahimin. Orang yang memutus tali silaturahim. Gara-gara ada masalah di antara keluarganya misalnya. Kemudian putus tali silaturahim atau dengan orang tuanya misalnya. Subhanallah. Hanya gara-gara tidak mau orang tuanya enggak mampu menyekolahkan. Allahul musta'an. Mosok yo ngantek putus silaturahim. Maka pemutus silaturahim diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulunal jannah, enggak masuk surga. Yang ketiga, musaddiqun bisihir. Membenarkan amalan sihir. Datang ke tukang sihir, percaya kepada tukang sihir, mengamalkan sihir, bahkan jadi tukang sihir. Namanya musaddiq, membenarkan sihir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dalam musnadnya. Wa'an ibn Mas'udin, dan juga dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an, dihukumi marfu. Berarti hadis ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ar-ruqa, ruqyah, mantra, jumpa jampi yang mandung kesyirikan, wattama'imu, dan tamimah. Tamimah itu jimat-jimatan. Wattiwalah, tiwalah itu pelet. Kalau kemarin kita pelajari sihir apa? Sihir tafrik dan sihir krip, mahabbah ya. Sihir yang memisahkan dan sihir yang merekatkan. Dua-duanya sama, enggak ada hitam, enggak ada putih, hitam semuanya. Ya, sihir yang memisahkan suami istri atau sihir yang merekatkan suami istri atau sihir yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, sihir yang menjadikan seorang wanita enggak laku-laku, sihir yang menjadikan wanita enggak nikah-nikah, atau sihir yang menjadikan seorang wanita tergila-gila pada seorang pria, atau sebaliknya yang menjadikan seorang pria tergila-gila kepada wanita sehingga mereka akhirnya menjadi suami istri misalnya. Ini semuanya tiwalah, syirkun, adalah perbuatan apa? Syirik, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu tiwalah? Katakan nau'un minas sihir, tiwalah, pelet, itu adalah salah satu jenis sihir. Huwa tahbibul mar'ati ila zauji. Bagaimana mengusahakan seorang wanita itu disenangi oleh suaminya atau sebaliknya. Adapun tamimah adalah sejenis gelang atau manik-manik, ya, yang dianggap memiliki kemampuan menolak penyakit dan bala. Biasanya diikat di sini, ya, tamimah, untuk menolak apa? Gangguan roh jahat. Biasanya bayi yang baru apa? Lahir, kasih gelang benang. Bukan gelang yang di rumah sakit itu, bukan. Kalau itu kan tanda lahir ya, ada. Kadang di sini, kemudian di sini kadang. Kadang di perut. Sebagian warga Indonesia, sebagian ya, enggak semuanya alhamdulillah, itu kadang melakukan seperti itu. Namanya tamimah atau jenis-jenis tamimah yang lain. Ini semuanya adalah perbuatan kesyirikan yang sangat dekat sekali dengan perbuatan sihir, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari amalan-amalan sihir dan juga dijauhkan dari bahaya-bahaya sihir. Bagaimana kalau ada sihir? Kita banyak membaca zikir-zikir, doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terutama adalah zikir petang, pagi dan petang. Kemudian juga dengan membaca surat Al-Baqarah. Orang yang membaca Al-Baqarah itu tidak akan bisa, dia akan memiliki kekuatan untuk mengusir sihir. Kemudian juga mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali. Ya, sehari berapa? 100 kali. Itu menolak sihir. Kemudian juga diantaranya adalah memakan 7 butir kurma ajwa. Ya. Memakan 7 butir kurma ajwa. Kita nggak punya kurma ajwa, kadang mahal. Kalau tidak ada kurma ajwa, maka sebagian ulama mengatakan cukup dengan kurma Madinah. Ini kurma yang tumbuh di kota Madinah. Maka kalau pas umroh nggak beli kurma ajwa, ya beli kurma Madinah. Setiap hari 7 kali. Itu insya Allah ta'ala atau 7 butir. Insya Allah ta'ala akan menolak gangguan sihir. Kemudian juga membaca ayat kursi. Kemudian juga mu'awwidzatain. Ini semua adalah cara-cara menolak sihir. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan juga kaum muslimin dari gangguan sihir dan dijauhkan dari keinginan untuk belajar ilmu-ilmu sihir dan perdukunan. Allahumma amin. Saya anggap dosa yang berkaitan dengan sihir sudah cukup. Ya, walaupun masih ada beberapa sisa perkataan penulis buku yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi untuk ke depan, pertemuan ke depan insyaallah kita akan masuk pada dosa besar yang selanjutnya, yaitu apa? Tarku as-shalah insyaallah taala, meninggalkan salat, ya, meninggalkan salat. Ini adalah termasuk dosa besar yang juga tersebar, ya. Dosa besar yang tersebar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mempelajarinya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.